sufiki yang beta sayangi. Kas tinggal beta deng rasa cinta ini. Masih di dalam hati sing akan pernah berhenti untuk mencintai. Mengapa harus secepat ini? Ambil alih dari beta hidup ini. Harusnya malam ini alih ada di sini. Batamang beta gantikan bantal polo. No, no, no.